Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita masuk yang ke-11 sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 iaitu sama'. Sama' maknanya ialah mendengar Allah Taala. Allah Ta'ala itu mendengar. Mustahil Allah Ta'ala itu peka dan mendengar. Allah Ta'ala itu bukan dengan telinga macam kita, atau syarat yang mendengar itu ada suara lagi hampir, atau tidak hingar-bingar, yang mana kesemuanya itu adalah mustahil ke atas sama Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni mendengar macam mana? Allah Ta'ala mendengar bukan dengan syarat. Kita manusia ni mendengar dengan syarat. Apa syarat manusia mendengar? Yang pertama, orang tu mesti ada telinga. Kalau orang tu tak ada telinga, tak boleh dengar. Yang kedua, telinga dia elok. Kalau ada telinga pun tak elok, tak boleh dengar juga. Syarat ketiga, mesti ada suara. Kalau tak ada suara, orang tak mendengar. Mesti ada bunyi. Macam sekarang saya bercakap, ada bunyi. Sebab tu tuan-tuan boleh dengar. Cuba saya diam ya. Saya duduk atas kerusi ni. Saya kata, tuan-tuan, sekarang saya bercakap, dengar elok-elok. Saya pun tengok, tuan-tuan, tengok kanan, tengok kiri. Tapi tak bunyi suara. Tuan-tuan boleh dengar? Syaratnya ialah, mesti bunyi, baru tuan-tuan dengar. Syarat yang keempat, mesti ada hingar-bingar, riuh, baru kita boleh mendengar. Tetapi Allah mendengar bukan macam itu. Allah tak ada telinga macam kita. Telinga Tuhan bukan macam kita. Ayat Allah tak perlu suara untuk Allah dengar. Sebab dalam hati pun Allah dengar. Apa yang kita cakap dalam hati pun Allah dengar. Itu cara Allah mendengar. Kalau tuan-tuan duduk di bawah, mikrofon tak ada di bawah, tuan-tuan tak dengar apa yang saya cakap. Sebab terdinding dengan lantai, terdinding dengan dinding. Allah dinding macam mana pun Allah dengar. Ini dipanggil sebagai mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, basar. Basar artinya melihat Allah Taala. Mustahil Allah tu buta. Tuan-tuan pernah dengar agama Kristian? Pernah. Apa dia faham Kristian tentang konsep ketuhanan? Orang Kristian faham Tuhan tu macam mana? Orang Kristian dia faham Tuhan, dia anggap Tuhan tu macam manusia. Tuhan tidur, Tuhan makan, minum, Tuhan kahwin, Tuhan ada anak. Itu konsep ketuhanan dalam agama Kristian. Tuhan tu macam manusia. Malah Tuhan tu pun mereka kata tua. Tak larat, lenguh lutut. Sebab tu Tuhan perlukan anak. Maka lahirlah Tuhan anak. Malah Tuhan pun kadang-kadang nak ambil cuti tahunan. Itu yang dibuat satu filem dulu, Tuhan cuti. diberikan pada satu manusia satu kuasa macam Tuhan. Ini pahaman orang Kristian. Dia faham bahawa Tuhan tu macam manusia, Allah tu macam manusia. Allah kahwin, Allah ada anak, Allah ada isteri. Jadi yang membezakan kita dengan Kristian ialah orang Islam i'tiqadnya Allah langsung tak sama macam manusia dan mana-mana makhluk. Kristian pula menganggap Allah macam manusia. Itu beza dia. Yang kedua belas. Itu yang orang tanya pada saya, Ustaz, bolehkah orang asing, agama asing menggunakan Tuhan mereka dinamakan sebagai Allah dan dibenarkan penggunaan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan mereka dalam penulisan, dalam buku mereka, dalam kuil gereja mereka? Bolehkah dibubuh nama Allah dipakai? Setengah ustaz kata tak boleh, setengah ustaz kata boleh. Jadi yang mana yang bolehnya ustaz? Itu yang saya jawab semalam. Hari ini nak cakap payah, tak cakap pun payah. Sekali saya cakap macam ini, orang kata ustaz ni belah mana. Itu yang jadi payah. Serupa salah. Serupalah dengan orang kafir baca Quran. Sekali lagi, jawab pun salah, tak jawab pun salah. Tak jawab, dia berdengung. Apa? Jawab pun berdengung juga. Bila dia nak repair? Mana teknisyen? Abang Mam mana Abang Mam? Main repair sikit ni, mikrofon ni berdengung. Macam cakap langgua. Lagi kita cakap, lagi dia berdengung. Nampak ya? Sebab tu saya dua tajuk ni saya malas nak ulah. Banyak mesej yang masuk pada saya, ustaz, tolong ulas tentang penggunaan kalimah Allah untuk agama-agama lain selain daripada Islam. Ustaz, tolong ulas tentang orang kafir baca Quran. Saya menunggu penjelasan ustaz. Macam-macam. Saya malas ulas, payah. Tuan-tuan pergi refer lah dekat orang lain. Payah tuan-tuan, cakap payah, tak cakap payah. Tadi kita cakap, tak setuju. Ada yang cakap, sebuah salah tuan-tuan. Ya. Ini kita baca lah tuan-tuan. Yang kedua belah, basar. Basar maknanya melihat Allah Ta'ala. Mustahil Allah tu buta. Buta tu apa? Maknanya tak nampak. Allah nampak walaupun dalam gelap. Allah nampak walaupun sejauh mana keadaan sekalipun, Allah Maha melihat. Okey, bagaimana maksud Allah melihat? Allah melihat bukan dengan menggunakan dua biji mata. Jangan bayangkan Tuhan ni ada biji mata. Yang kedua, syarat yang dilihat itu berjirim atau berjisim. Hantu ke apa? Dia. Tuan-tuan, nampak pintu ditutup tanpa ada orang. Dia kata yang kedua, kita ni kalau nak melihat, mesti ada benda berjirim dan berjisim. Ada benda. Allah melihat tanpa benda-benda itu. Tuan-tuan takkan nampak jin. Sebab Allah tak bagi nampak. Tapi Allah nampak jin. Allah nampak iblis. Allah nampak malaikat. Kita tak nampak. Sebab malaikat itu tidak berjirim dan berjisim macam kita. Dia dipanggil ghaib. Melainkan kalau malaikat atau jin tadi menyerupai makhluk. yang lain, maka kita akan nampak. Ataupun manusia melihat jika ada warna, maka dia akan nampak. Ataupun hampir dia akan nampak. Tetapi kalau jauh, tak nampak. Oh, orang ke apa? Dia kata, sudah. Dia tengok orang ke apa? Ada orang ke? Baik. Kukrek-kukrek. Ada orang? Ada ayat? Ingat kata tak ada orang. Kalau dekat nampak, kalau tak kalau jauh tak nampak. Itu manusia. Allah tidak jauh dari mana Allah nampak. Sebab tu kalau kita tikam nombor ekor, jangan anggap Allah tak nampak. Allah nampak. Kalau kita tak puasa, mak tak nampak, bapak tak nampak, anak beranak tak nampak, memanglah, tapi Allah nampak. Tuan-tuan, kalau nak berzina, zinalah. Tapi tolong cari tempat yang nak berzina, tempat yang Allah tak nampak. Tuan-tuan nak minum arak, silakan. Tapi tolong minum di tempat yang Allah tak nampak. Mana tempat dia? Kat bulan. Di bulan pun Allah nampak. Dalam tanah. Dalam tanah pun Allah nampak. Maknanya tak boleh buat lah. Sebab tu Nabi Muhammad, bila satu orang laki-laki datang mengadu pada Rasulullah kegemaran dia berzina. Sebelum masuk Islam pun berzina. Lepas masuk Islam tak boleh tinggal tabiat berzina. Dia kata, Rasulullah, aku ni tak boleh tinggal tabiat buat jahat. Izinkan aku buat jahat. Baru masuk Islam, Nabi kata, buatlah. Tapi jangan bohong. Nak zina-zina, tapi jangan bohong. Satu hari, dia fikir apa yang Nabi cakap. Kalau aku berzina, nanti besok aku jumpa Rasulullah, Rasulullah tanya, kamu berzina tak semalam? Nabi kata, jangan bohong. Kalau aku takkan aku bohong, dosa pula aku. Apa aku nak cakap dengan Nabi, sedangkan aku berzina semalam? Lama-lama dia tak berzina. Itu keedah dakwah orang. Nak zina, buat. Tapi tolong cari tempat yang Allah tak nampak. Kalau kamu nak zina boleh. Tapi jangan bohong dengan aku. Bohong jaga kamu. Dia balik rumah, dia fikir. Baik, kalau aku berzina malam, besok aku jumpa Rasulullah, Rasulullah tanya aku, semalam kamu berzina tak? Kalau aku berzina, takkan aku nak bohong dengan Nabi. Nabi tak bagi aku bohong. Faham daripada maksud itu ialah jangan berzina, haram. Tapi dalam bentuk dakwah, dibuat macam ini, dibuat macam ini tegahan. Macam tadi saya kata, nak zina silakan, tapi cari tempat yang Tuhan tak nampak. Di mana Tuhan tak nampak? Maknanya janganlah berzina. Bukan maknanya Nabi suruh berzina. Tidak. Nabi mencegah dalam bentuk dakwah. Nabi mencegah dalam bentuk hikmah. Yang dia balik rumah dia fikir, maknanya Nabi mengharamkan zina, melarang zina. Sebab tidak ada satu tempat dalam dunia ini yang Tuhan tak nampak apa yang kita buat. Maka makna samak dan basar, Allah Ta'ala itu mempunyai dua sifat yang mewujud, yang berdiri kedua-duanya dengan zat, yang tertakluk dengan mendengar dan melihat segala yang ada ini, sama ada ia qadim, iaitu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, atau benda yang baharu, segala zat makhluk ini, segala sifat-sifat mereka. Jadi Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala melihat zat Allah Ta'ala sendiri, dan Allah Ta'ala juga melihat sekalian makhluk, sifat-sifat segala zat yang makhluk pun Tuhan nampak. Kita ni nampak. Kita nampak terbatas. Balik dinding tak nampak. Tuan-tuan nampak tangan. Tangan ni nampak. Tapi di sebalik tangan tak nampak. Tuan-tuan nampak dada, tuan-tuan nampak. Apa dia dalam dada? Tak nampak. Tuan-tuan nampak perut. Tapi tuan-tuan tak nampak apa benda dalam perut. Pandangan manusia terhad. Dia hanya nampak atas. Yang lain dia tak nampak. Kadang-kadang yang atas dia nampak tu pun salah dengan apa yang dia nampak dan yang dia faham. Dia nampak, dia faham lain. Nampak macam ada air. Pergi dekat-dekat tak ada air. Itu namanya fata morgana. Salah nampak. Nampak macam api. Rupanya bukan api. Nampak macam benda hidup. Tapi tak hidup. Itu namanya penglihatan yang salah. Nampak macam hidup benda itu. Bergerak-gerak. Rupa-rupanya dia bukan hidup. Dia bergerak, dia tiup angin. Nampak macam hidup. Yang itulah yang ahli sihir Fir'aun. Menipu umat Fir'aun. Bila berlawan dengan Nabi Musa. Umat Nabi Musa nampak macam ular. Padahal bukan ular. Mata ditipu. Pandangan manusia boleh ditipu. Pandangan Allah tidak boleh ditipu. Sebab itu, pemandangan Tuhan tidak boleh ditipu dengan orang-orang munafik. Orang munafik, Allah tahu. Manusia tak kenal munafik. Tuan-tuan jangan kata, dia tu munafik. Dia tu munafik. Hey, tuan-tuan tak kenal. Jangan pandai-pandai bertuduh munafik. Nabi pun tak kata orang munafik. Kenapa kita menuduh orang munafik? Apa hak kita? Kita tidak boleh menilai sesuatu daripada luaran. Kalau saya pakai t-shirt, seluar jean, saya duduk ceramah pada tuan-tuan, pihak pun tak pakai. Orang ni ustaz ke apa? Ataupun saya pakai serban, pakai jubah melerek. Oh, yang ni confirm ustaz. Belum tentu. Orang ni pakai baju umbrella, seluar jin. Confirm dia ni tak ada ilmu. Orang ni pakai serban, pakai jubah. Janggup sampai ke pusat. Dia ni mesti banyak ilmu. Belum tentu. Manusia dia hanya menilai luaran. Dia nilai saja. Tapi Allah tidak pernah menilai luaran. Allah menilai macam-macam. Allah menilai hati. Allah menilai kelakuan, perbuatan, niat. Kita hari ini banyak yang terpengaruh dengan luaran. Bila terpengaruh dengan luaran, banyaklah yang kena tipu. Sebab tu manusia kalau nak memerhatikan seseorang, dia kena lihat banyak benda. Di antara benda yang dia kena lihat, perbuatan. Lihat percakapan dia. Nilai pada percakapan. Jangan nilai pada orang yang bercakap. Orang yang bercakap banyak salah. Tapi kalau percakapan dia betul, walaupun orang yang bercakap tu biasa-biasa saja, maka percakapan dia tu betul. Ya, sebab tu kita hanya menilai kepada percakapan. Baik, kemudian sifat samak dan basar terbahagi kepada tiga sifat. Yang pertama, ta'aluk tanjizi qadim, iaitu tunai pada azali. Allah mendengar pada yang wajib. Seperti Allah mendengar, Allah sendiri berkata. Yang pertama, Allah mendengar dan Allah melihat. Apa yang Allah cakap, apa yang Allah cakap, Allah sendiri dengar. Itu sifat mendengar yang pertama. Allah bercakap, Allah dengar apa yang dia cakap. Kita kadang-kadang kita bercakap, kita tak dengar. Belum tentu kita dengar apa yang kita cakap. Sebab kita tak ada suara. Bercakap tanpa suara. Masa bila, Ustaz? Mungkin masa tuan-tuan kena sorok dengan hantu. Tuan-tuan kena sorok dengan jin. Tuan-tuan bercakap. Tapi tuan-tuan tak dengar. Dan orang pun tak dengar. Cuba tuan-tuan tanya orang yang kena sorok. Budak-budak yang kena sorok. Orang tua yang kena sorok. polis tu rela lalu depan dia. Dia kata, "Encik, ni aku kat sini." Tapi rela tak nampak. Rescue tak nampak. Ditutupkan pemandangan dan pendengaran. Ini bentuk yang kata manusia ni kadang-kadang dia bercakap sendiri pun dia tak dengar. Tapi Allah, Allah bercakap, Allah dengar apa yang dia cakap. Yang kedua, dan melihat yang wajib, iaitu Allah melihat zat dan sifat sendiri. Allah nampak zatnya, Allah nampak sifat Allah. Saya kata dah tadi, saya ada perut, tapi saya tak nampak perut saya di dalam. Saya ada otak, saya tak nampak bentuk otak saya. Allah tidak, Allah nampak zat Allah, Allah nampak sifat Allah. Tuan-tuan ada telinga, tapi tuan-tuan tak nampak telinga tuan-tuan. Mana nampak? Melainkan kena duduk dalam cermin, tengok cermin baru nampak. Tu pun hanya nampak cuping. Yang sini kena masuk kamera baru nampak. Tu pun nampak bahagian yang kamera ambil gambar. Yang kamera tak boleh ambil, tak nampak juga. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang sombong, belagak. Belagak tak tentu hala. Tambah kita ni jenderal pencin. Oh, tegas. Disiplin. Hambali seorang jenderal. Cerita Iman Manan dulu. Nurse lambat sikit pun marah. Doktor lambat pun marah di hospital. Nurse nak menyampah. Tak sedar dengan sakit, sombong pula. Sakit ulcer punggung. Datang satu nurse, dia kata, "General, tolong tonggek punggung. Kita nak masukkan kamera, nak ambil gambar, nak jolok kot punggung." Nak tak nak, terpaksa jugalah tonggek, nak masuk kamera dalam punggung, nak ambil gambar ulcer. Sakitlah orang tua. Aduh. Ha. Tadi kamu garang sangat. Masuk jolok-jolok. Sabar-sabar. Nak ambil kamera ni. Nak ambil gambar. Kata doktor. Ha, tunggu sekejap. Saya nak keluar sekejap. Duduklah tengok atas katil. Dengan wayar. Kamera duduk jolok kot punggung. Sejam tuan-tuan. Doktor hilang pula lah. Nurse masuk nak cek BP. Lah, yang ni paip getah yang hilang kat sandal ni. Rupanya melekat kat punggung jenderal. Bukannya kamera tuan-tuan. Tu, paip getah jamban. Saja orang nak berkena dia. Dia tanya dekat jenderal, "Tuan, siapa yang jolok ni?" "Tak tahulah doktor mana, tak tahu." "Kenal tak?" "Tak kenal, pasal dia tutup muka doktor." Ha, sebab tu tuan-tuan jangan duk sombong, orang berkena ni. Tuan-tuan boleh bayar tak tu? Getah paip pilih tu. Pergi duduk jolok dalam punggung tu. Patutlah sakit. Tu balasan bagi orang sombong-sombong. Ha, subhanallah tuan-tuan. Melekatlah nak tarik je siksa. Sebab tu jangan sombong tuan-tuan lah. Tuhan tak suka. Baik. Tegasnya dia mendengar. Allah mendengar. Dan Allah melihat dengan zat Allah. Yang maha tinggi dan segala sifat yang azali. Allah mendengar dan melihat. Macam mana Allah mendengar dan melihat? Majhul bagi kita semua. Kita tak tahu. Jangan tuan-tuan kata Allah tengok macam kita. Allah ada dua biji mata macam kita. Tak, tak, tak. Kita tak tahu. Majhul, tak tahu. Kadang-kadang kita duk fikir manusia ni berbilion-bilion. Macam mana Tuhan tengok ustaz? Jawapannya tak tahu. Manusia ni berbilion. Alam sana, alam sini. Macam mana Tuhan nampak? Jawapannya tak tahu. Tak dapat kita bayang. Tetapi yang kita tahu, Allah melihat. Allah mendengar. Macam mana Allah mendengar? Itu sifat yang maha berkuasa bagi Tuhan. Kita tak boleh dengar dan kita tak boleh nampak macam Tuhan. Sebab itu semalam saya sebut pada tuan-tuan, manusia nampak air dalam gelas. Itu sajalah. Itu saja. Mana boleh dia nampak benda lain dalam air, melainkan nampak air itu orang, tepi lombong, tepi pantai, tepi sungai. Bayang-bayang sendiri nampaklah. Tapi gambaran lain dalam air, manusia tak nampak. Jadi siapa-siapa yang mendakwa dia boleh nampak benda lain dalam air, itu namanya syirik. Yang bagi nampak itu jin. Ini berhati-hati tuan-tuan. Yang nampak ni, orang bercinta nampak. Minum air pun nampak makhluk. Tu yang P. Ramlee buat lagu masa-masa manis tu. Dalam air ku terbayang wajah. Lagu tu dekat Zoo Negara 1965, masa-masa manis. Film dekat Zoo Negara. Memang nampak. Oh, dia pergi tutup cermin kereta dia. Dia silau kat saya. Oh, baik abang, kita pergi tutup. Terima kasih banyak-banyak. Saya cadangan ke super hitam tadi. Pasal cermin tu main kat mata saya kan. Silau. Saya baik dia tutup. Tidak, saya pakai reband tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Siapa-siapa yang mendakwa, dia boleh teropong orang melalui gobek. Ni adik-adik kau nak faham ni gobek ni. Tak-tak abang-abang hak veteran pun tak tahu gobek tu menantang apa. Gobek tu sirih. Gobek sirih. Ambil sirih, potong dengan kacip. Kacip pun tak tahu. Oh, sudah. Dengan kacip Fatimah, kacip. Prak, prak. Tu kacip nama dia. Buah pinang. Buah pinang pun adik-adik tak tahu. Allah Akbar. Sia sungguh anak-anak kita sekarang. Buah pinang tu dikacip halus-halus, nipis-nipis, buat dalam gobek. Campur dengan sirih, campur dengan daun sirih, campur dengan kapur. Ha, gobeknya, gobek. Ha, dia tikam, apa nama, sirih, dia tikam kapur, gobek. Lepas tu, tuang. Lepas tu, makan sirih. Lepas tu, pening. Gobek nama dia. Pasal pinang muda. Dia pening lagi. Bukan mabuk pening. Mabuk lain. Jadi tuan-tuan gobek. Ada bomo yang tengok dengan gobek. Dia teropong gobek. Itu yang semalam saya kata. Itu gobek doremi. Teropong. Ha, dia kata yang buat kamu ni orang ni. Mana boleh gobek bagi tahu? Habis itu macam mana dia tahu? Jin bagi tahu. Tapi ustaz, yang dia bagi tahu semuanya betul ustaz. Betul, tapi dalam betul ada tak betul. Yang buat kamu orang sekian-sekian. Bila dia bagi betul, kita percaya pada dia. Dalam yang banyak yang betul, satu yang dia tipu. Ha, yang buat kamu ni, yang buat laki kamu ni, yang buat isteri kamu ni, orang ini. Kita dah terpedaya dengan dia. Sebab dia cakap betul. Suami kamu kalau tidur dengan kamu, dia bagi punggung pada kamu ya. Dia membelakangkan kamu ya. Haa, betul Tok Bomok. Dia teropong. Kamu sakit lutut ya. Haa, betul Tok Bomok. Suami kamu tak bercakap dengan kamu dah banyak hari ya. Betul Tok Bomok. Semuanya betul. Suami kamu ni garang-garang dengan kamu ya. Betul, betul, betul. Jadi semuanya dah betul-betul. Ah, suami kamu ni kena buatan orang. Perempuan tu dia nak suami kamu, pasal dia nak duit suami kamu. Siapa perempuan tu? Tang situlah dia tipu. Akhirnya dia tuduh perempuan sana, dia tuduh perempuan sini. Mesti tuan-tuan percaya. Sebab apa yang dia teka semua betul. Itulah cara jin menipu manusia. Sedangkan manusia tidak ada kuasa untuk melihat benda yang dia tak nampak. Benda yang dia jauh. Syarat manusia nampak dekat. Berjisim. Berjirim. Dekat. Baru boleh nampak. Mana boleh nampak dalam benda ini? Saya nampak apa? Saya nampak made in France. Itu saja. Duralex. Ini dia ni. Yang ni saya nampak. Eh ustaz, ustaz bukan wali. Tok Bomo tu wali. Oh, sebab tu dia nampak. Oh gitu. Wali tu syaratnya apa? Syarat wali tu apa? Ustaz, dia kasyaf. Kasyaf syaratnya apa? Ingat senang nak jadi wali, tuan-tuan. Ingat senang nak jadi kasyaf. Itu namanya jin. Jin yang bisikkan, jin yang bisikkan. Sebab itu, bila dia nak berubat, mesti dia nak dua benda. Satu, nama. Kalau nama orang sakit, nama orang sakit. Kalau nama kita yang berubat, nama kita. Yang kedua, address. Nama dan address. Dia pisap jin pergi rumah dia. Dia tengok kawasan rumah tu, jin datang balik. Jin bagi tahu. Sebab itulah betul. Sebab jin pergi survei. Apa kata survei? Ha, jin. Jin patah balik. Sekelip mata jin sampai lah. Sekian. Sebab tu betul semua. Sebab tu betul. Walaupun orang sakit tu tak datang. Orang sakit duduk di rumah. Kita bawa gambar orang sakit. Inilah Tok Bomo. Anak saya sakit. Kenapa tak bawa datang? Tak lalu nak datang. Sakit? Baiklah, saya tengok. Nama anak apa? Alamatnya apa? Ha, dia pun teropong. Oh, anak kamu ni perutnya besar ya? Ha-ha. Macam mana dia tahu? Jin pergi melawat. Oi, perutnya besar. Ukur lilit perut saya 60 cm. Dia balik beritahu kat Bomo. Perutnya besar. Perutnya keras. Jadi mak yang berubat tadi, ha-ha, betul. Perutnya kembang. Tak busung ke apa? Jadi maknya akan percaya sebab Bomo tak nampak pun boleh tahu. Ha, apa yang Bomo cakap? Orang buat tu, orang dengki. Siapa Tok Bomo? Ha, masa itulah dia tipu. Dia tuduh orang sana, dia tuduh orang sini. Takkan tuan-tuan tak percaya? Dah Tok Bomo nampak perut dia besar. Padahal Tok Bomo tak kenal. Itulah gunanya perantaraan jin. Nama dia Kahin. Yang ni yang saya kata malam tadi akan saya hurai bulan depan insya-Allah kalau umur panjang. Macam mana jin menipu manusia. Akhirnya manusia percaya pada jin. Taat pada jin. Penuhi syarat-syarat jin sehinggalah melakukan benda syirik. Maka bila syirik, senanglah jin tadi merosakkan manusia. Jin merosakkan manusia melalui 6 cara. Saya ulang balik. Jin merosakkan manusia melalui 6 cara. Cara yang pertama dipanggil kufur dan syirik. Cara ini adalah cara yang paling berjaya bagi jin. Kerana manusia itu telah ditolak ibadat dan amalannya. Sebab dia syirik dan dia kafir. Macam mana jin buat? Berubat tak lega. Berubat tak lega. Lah-lah sekali pi jumpa dengan sami Hindu, lega. Bila pi jumpa dengan sami Hindu lega, orang Melayu tadi kata, dengan tokoh Hindu tu sekali minta lega. Baca Yasin tak lega-lega. Masa itu syirik. Memang jin bagi lega. Jin boleh counting-counting lagi. Tuan-tuan sakit, jin jahat datang. Bila berubat dengan sami Hindu, sami Hindu ada jin jahat. Dia counting dengan jin yang di badan kita. Hello bro. Yo bro, apa hal bro? Sekarang ni orang yang sakit ni dia dah percaya lah dengan jin. Lah macam ni lah, hang belah, aku pun belah, hang pun belah. Biar dia lega. Bila dia lega, dia percaya pada sami Hindu. Jam bro, aku no sweatnya, okay. Tu yang sihat lo. Sebab jin dengan jin dia counting. Jin pun ada geng tu kan. Sebab tu sihat. Berubat dengan Yasin, berubat dengan Ostad, tak lega-lega. berubat dengan sami budak, sami siam, lega. Sebab jin semacam geng, counting. Okey bro, jumpa lagi. Belah lah. Itulah kaedah yang pertama jin buat. Kaedahnya ialah jadikan orang syirik. Satu. Yang kedua, apa cara jin menyesatkan kita? Dengan membiarkan manusia mengamalkan bid'ah. Sebab bila manusia buat benda bid'ah, dia tak taubat. Dia takkan taubat sebab dia anggap benda tu betul. Padahal benda tu salah. Bid'ah, benda tu salah. Kenapa buat benda ni bid'ah? Diambilnya bunga, ditabur atas kubur orang mati. Bunga sana, bunga sini, tabur atas kubur orang mati. Bid'ah. Ada orang yang tabur tu anggap dosa? Tak ada. Dia rasa betul. Padahal benda tu berdosa. Maka dia tak bertaubat. Sepanjang-panjang dia berdosa. Itulah cara jin menyesatkan manusia. Tuan-tuan, jangan tabur pokok bunga, daun bunga atas kubur. Nabi tak pernah buat. Ini usaha pergi beli bunga, bunga carnation. Nak pergi kubur, pacak atas kubur. Sebagai tanda kasih abang pada pah. Abang beli carnation. Abang sayang dekat pah. Dalam kereta dah ada isteri baru lah. Dia pesan ke isteri baru dia, kamu jangan turun. Duduklah kereta. Nanti arwah isteri abang nampak kamu kecil hati pula. Duduk dia diam sini. Isteri tak tahu nunggu dalam kubur. Abang ingat bunga kat saya ya. Padahal tu ada bunga lain lah kereta. Jadi tuan-tuan, dia letakkan bunga tak mau. Yang boleh letak atas kubur apa? Yang Rasulullah buat. Yang Rasulullah buat meletakkan atas kubur ialah anak-anak kecil batu. Yang warna putih. Yang tu tak salah. Sebab Rasulullah ada buat. Ya, Rasulullah ada buat. Jadi letak bunga, letak kalungan bunga tu tak ada tuan-tuan, tu bid'ah. Hari ni orang letakkan kalungan bunga atas tugu peringatan. Ada orang tu minta ampun. Ada orang tu taubat. Tak ada. Siap tabik lagi. Bid'ah. Khurafat. Dan balik rumah semayang tak taubat. Allah nak terima kat semayang tu. Tadi hang sembah tokong, hang sembah patung, tabik spring lagi. Ni hang tabik ke Allah pula. Dekat patung hang tabik spring, dekat Allah hang takbir. Mana boleh? Syirik. Dia tak taubat. Jin suka. Itu jalan jin nombor dua. Jalan jin nombor tiga, menyesatkan manusia apa? Dilekakan dengan benda-benda yang melalaikan. Dia bagi bola sebiji, tak semayang beratus ribu. Siap bakar lagi. Ni tak ada kenal-kenal dengan siapa ni. Ni cerita umum. Nak main bola pun takut tuan-tuan. Hei. Tak semayang. Leka dengan muzik. Itu cara jin nombor tiga menyesatkan umat manusia. Yang keempat, disesatkan jin itu bagaimana? Menjadikan manusia itu leka. Leka dengan kerja-kerja yang tak faedah. Sampai melewatkan semayang. Sampai tak mengaji. Itu jin itu. Kerja tengok pokok bunga. Sampai tak main semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa. Tak. Dia dah pakai topi, dah terim pokok bunga. Duk buang daun-daun kering. Orang duk azan. Azan tu panggilan semayang. Dia dah, dia duk kira pokok bunga. Landscape dia kira. Tu jaga-jaga tuan-tuan. Bentuk jin. Dia menyibukkan kita pada satu urusan yang tidak memberi faedah. Yang kelima, jin menyesatkan manusia tu bagaimana? Digodanya kita dengan perasaan marah. Ikut perasaan marah. Ikut perasaan marah, bergaduh, bercerai, bunuh. Sebab tu kontrol marah. La tagda, la tagda, la tagda. Jangan marah. Seorang sahabat Nabi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah pesan pada saya satu benda yang ringkas supaya senang saya ingat. Rasulullah kata, jangan marah. Ambil mak pendeknya, panjanglah sikit. Pendek benar. Kalau bahasa anak-anak muda demo sekarang ni, pendek gila. Panjanglah sikit. Nabi pun sambung, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Panjang juga, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi satu benda, la tardab, la tardab, la tardab. Sebab marah itu daripada iblis, syaitan, jin. Maka bila tuan-tuan marah, tuan-tuan sanggup buat apa-apa pun. Yang keenam, jin menjadikan kita sesuatu benda yang kita tak redha. Sedih, kecewa, frust, menonggeng. Maka daripada sinilah akan jadi unsur membunuh diri. Kalau membunuh diri, berjayalah jin atas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berhati-hati dengan tipu daya jin dan iblis. Kita kenal tipu daya dia, insyaAllah kita boleh mengelakkan dia daripada menipu kita. Baik, kemudian Allah, sifat yang kedua bagi samak dan basar. Ta'luk soluhil qadim. Apa dia ta'luk soluhil qadim? Iaitu patut dan layak bagi azali Tuhan mendengar dan melihat perkara yang harus, yang lagi akan diadakan, iaitu benda yang wujud, yang harus sebelum wujudnya mereka. Allah Ta'ala, benda yang belum jadi pun Allah tahu. Allah nampak, Allah dengar. Kita, benda yang belum jadi, mana ada kita nampak? Allah melihat benda yang belum jadi. Allah nampak benda yang belum ada. Allah dah nampak. Itu sifat Allah Ta'ala. Manusia, dia nampak benda yang ada. Benda ada tu pun kadang-kadang tak nampak. Saya punya sahabat, batu karang dia setengah ni, setengah kita punya box tisu ni, punya besar tuan-tuan. Masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital. Kencing tak boleh, sakit melompat-lompat, jenuh minta ubat. Doktor ni tak jumpa batu karang. Ubat dengan sana, ubat makan sini, tak mau. Scan, ultrasound, x-ray, tak mau, tak nampak. Satu hari sakit menggelepoh-gelepoh, mak anak beranak hantar ke hospital. Rupa-rupanya tuan-tuan, batu karangnya besar ini. Patutlah tak nampak, besar sangat. Besar tuan-tuan. Dia tunjuk dekat saya, hak besar ni. Saya tanya, ada lagi ke? Doktor ambil buat sampel uji kaji. Batu karang ke apa ni? Ke batu betul? Besar tuan-tuan. 250 gram. Wey, 250 gram besar mana tuan-tuan? Air ni berapa ni? 500 ml. 250 gram. Nanti tuan-tuan pergi kedai runcit timbang. Tak ada cing dia, kati dia tu. Timbang kilo dia. Tuan-tuan ambil 250 gram besar mana? Besar tuan-tuan. Doktor tak nampak. Bertahun-tahun sakit berguling-guling. Dia kata, ustaz, lepas-lepas ni lega kencing ustaz. Sebab dia dulu ni kerja pulih hutan. Berkawat daripada pagi sampai tengah hari. Mana boleh berhenti kencing? Duk tahan kencing, tu dia batu karang. Ni adik-adik ni, jangan duk tahan kencing. Buatnya main batu karang, nak kencing tak boleh, tak pasal. Nak jolok ke mana, kena operik. Kita ni makhluk, benda ada pun kita tak nampak. Ada tuan tak nampak hantu? Tak nampak. jin, tuan-tuan tak nampak walaupun dia ada. Allah lain. Allah, benda yang belum ada pun Allah dah nampak. Allah tahu dah bentuk dia. Tuan-tuan kahwin tahun depan, tahun 2010. Dapat anak 2011. Anak yang 2011 tu Allah nampak dah. Daripada dulu Allah nampak dah. Itulah bentuk Allah nampak. Namanya apa? Saluhi Qadim. Allah nampak sebelum benda tu ada. Yang ketiga, ta'luq tanjizi hadis. Allah nampak bila benda tu baru ada. Ini bentuk nombor tiga, iaitu Tuhan nampak tunai pada hari jadinya benda yang baru. Tuhan mendengar dan melihat yang harus yang telah ada, iaitu yang harus selepas wujud mereka. Yang ketiga, Tuhan nampak sekarang benda yang kita dah ada. Tuhan nampak benda yang sudah jadi. Yang kedua, Tuhan nampak benda yang akan jadi. Yang ketiga, Tuhan nampak benda yang sedang jadi. Itulah bentuk Tuhan nampak. Ada tiga. Yang pertama, Tuhan nampak benda yang sudah jadi. Tuan-tuan ada nampak macam mana Fir'aun buat piramid? Tak nampak. Yang tuan-tuan nampak sekarang, piramid. Tapi Allah nampak macam mana Fir'aun buat piramid. Allah nampak bila masa piramid tu nak hancur. Tuan-tuan tak nampak bila piramid nak hancur. Allah tahu, Allah nampak macam mana dia akan hancur. Inilah dia kuasanya Tuhan. Allah nampak tiga bentuk. Benda dah jadi, benda belum jadi, dan benda yang sedang jadi. Kenapa orang Mesir sayang sangat pada piramid? Sebab piramid itu mendatangkan rezeki pada orang Mesir. Sebab tu tuan-tuan tak heran, di Mesir orang jaga tokong piramid, patung Fir'aun, lebih daripada jaga masjid. Masjid bukan dapat asing. Keliling masjid tak unta banyak. Tapi yang mereka jaga, piramid. Mereka sayang, belah habis-habis patung-patung sebab dapat income. Itulah jasa Fir'aun pada orang Mesir. Ada jasa juga orang tuan-tuan. Heran. Kita ni jaga hak baik-baik, tu belah tokong masa apa. Cuba tuan-tuan tengok tembok besar Cina. Tembok besar Cina, piramid Borobudur, kuil Borobudur. Kemudian benda-benda yang ajaib dalam dunia. Siapa yang buat? Yang buat ni semua raja yang zalim, yang tak sayang pada rakyat. Piramid tu Fir'aun suruh beratus ribu Bani Israel buat piramid. Jadi hebat piramid atas kederat tenaga sampai mati beratus ribu rakyat. Itulah tanda-tanda raja tak sayang pada rakyat. Tuan-tuan bangga melembak melihat tembok besar Cina, sedangkan itulah lambang kerajaan yang zalim, kerah rakyat buat benda yang bukan-bukan. Rakyat tak ada pilihan, buatlah tembok. Kalau raja tu yang baik, raja takkan buat macam itu pada rakyat, menyusahkan hamba rakyat. Tuan-tuan pergi melawat permit atau tembok besar ataupun candi Borobudur, itulah tuan-tuan saksikan raja-raja dulu adalah zalim, memperhambakan rakyat jelata. Tapi raja-raja Melayu ni kira baik, oh tuan-tuan. Ada raja-raja buat macam tu. Kalaulah raja Melayu jahat tuan-tuan, dia suruh buat daripada Melaka ke Gunung Ledang jambatan. Mampu tuan-tuan nak puteri Gunung Ledang? Bila dia tak buat, dia kesian kat raya, rakyat. Tidak jenuh, teriak, tujuh air mata, tujuh tumpayan. Tak buat, kalau buat. Tapi ustaz, kalau raja Melaka buat untung ustaz, pelancong mesti datang ramai nak tengok jambatan tu. Mesti kita banyak duit. Banggakah kita banyak duit atas air mata orang dulu-dulu sampai mati-mati? Sebab tu Mesir, dia banyak duit daripada pelancongan. Tapi kalau kita fikir-fikirkan, duit yang dia dapat adalah daripada titisan air mata tok nenek dia dulu-dulu, yang diperhambakan oleh kerajaan yang zalim. Itu tak fikir-fikirkan balik. Ia tentang tangisan, kematian dan sebagainya. Orang dulu-dulu membina binaan-binaan sedemikian rupa. Dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan kedua-duanya. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan bukalah dalam Quran. Selepas sami' baru basir. Selepas as-sami' baru basir. Selepas mendengar baru melihat. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk. Baca dalam surah Insan. Baca dalam surah Waqi'ah. Tuan-tuan akan dapat As-Sami'ul Basir. Dalam surah Al-Insan, adik-adik tahfiz, siapa yang hafal surah Insan ni? Hafal belum? Belum. Abang? Oh, so imam pun hafal ya? Siapa yang hafal ni surah Insan? Siapa yang hafal? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ. Allah sebut dalam Quran, kami jadikan manusia yang pertama sekali dijadikan pendengaran, lepas pendengaran penglihatan, lepas penglihatan pemikiran. Di sini pun Allah sebut Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dengar dulu baru lihat. Dalam keadaan budak-budak baru lahir, Allah dia tak bagi mata dulu, Allah bagi telinga dulu. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak kita baru lahir, mana dia nampak? Dia tak nampak. Tapi budak-budak dia dengar. Sebab tu kalau dia tidur, dia tidur, adik abang dia bising, dia menangis. Bobo, jangan bising, baby tidur. Mak marah. Mak nak menungku. Baby jaga. Pasal apa baby jaga? Dia dengar abang dia bising. Tapi kalau abang dia tumbuk macam tu, duk acan-acan adik dia, adik dia relax, adik dia kan nampak. Ih, geram nak ni ketumbuk kan, kata adik dia. Adik dia relax. Pasal apa? Allah tak bagi. Perikat 3-4 bulan pertama Tuhan tak bagi penglihatan. Sebab Tuhan bagi telinga dulu. Supaya telinga ni dia boleh kenal suara orang. Sebab dia keluar daripada alam gelap, alam rahim. Kalaulah dia keluar ke alam dunia cerah, dia silau, dia takut. Sekarang Allah bagi dia dengar je dulu. Yang lembut-lembut tu suara mak kamu. Yang lembut-lembut tu suara mak kamu, faham? Ha, la la la la baby tidur. Ha, tu suara mama. Sebab tu kalau budak tu mama dia pegang, la la la la la baby tidur. Tidur budak tu. Dia cam ni suara mak. Mak dia tidur letih, bapak pula. La la la la tidur, bapak pula. Ya, dia takkan menangis sebab dia cam itu bapak dia. Begitu juga kalau adik abang dia dukung, kakak dia dukung. Alalala baby, baby, dia tak menangis sebab dia dah cam. Nanti lepas dapat telinga baru Allah nampakkan mata. Allah buka yang gelap, sekarang timbul terang. La la la la la la. Baby, suara ni macam pernah dengar baby cakap. Yang ni mak aku, ha, dia dah cam. Sebab tu baby tak menangis. Sebab dia dah cam, ni mak. La la la la la. Oh, ini bapak ni. Dia tak menangis walaupun bapak tu janggut jambang penuh. Patut tak, patut budak tu takut tak? Tengok tu dia jambang. Tok Wan punya janggut jambang. Eh, sama apa lah tu dia rambut. Janggut dia pun kena hidung budak tu. Punya panjang. Budak tu menangis tak? Dia tak menangis. Sebab ni Tok Wan dah biasa dengar. Dah biasa dengar ni lah Tok Wan aku. Ui, jambang. Yang baby pun gitu. Cemek, cemek, cemek. Oh, ni abang aku. Dia ni hala jubi aku ni. Dia tak menangis. Cuba orang yang dia tak pernah dengar suara pergi pegang baby tu. Orang yang dia tak pernah dengar suara. Eh, geramnya budak ni. Tengah duduk tidur, kita ambil. Mesti menangis. Walaupun yang ambil tu Siti Nurhaliza. Cun. Tetap menangis budak tu. Pasal dia tak kenal ni suara siapa. Ah, tu dia tuan-tuan. Allah bagi. Lepas tu baru Allah bagi akal afidah. Jadi dalam agama kita ni pun, kalau tuan-tuan nak dakwah orang, tuan-tuan kena bagi dengar suara dulu. Jangan bagi nampak dulu, bagi dengar suara. Kalau tuan-tuan suruh bagi nampak, tak jadi. Bagi dengar dulu. Bagi dengar, kuliah dulu. Beli CD, pasanglah kereta. Bawa kawan pergi makan, tom yum. Pasang CD. Ustaz mana? Ustaz Ipoh. Oh, dengar ya. Bagi dengar, pergi balik, pergi balik. Ha, mesti dia jatuh cinta. Ustaz ni mengajar di mana? Kemensah. Bila dia datang? Minggu depan. Negot. Boleh juga. Bagi lepas tu baru dia nampak. Bagi dengar dulu. Orang dengar ni dia jatuh cinta. Oh, dia mengajar ya. Senang faham. Dia ni kejap cakap Barat, kejap cakap Utara, cakap KL. Orang ni orang mana? Entah, aku pun tak kenal sangat. Tapi dia cakap macam itulah. Lama-lama dia berkenal. Barulah dia datang duk cokong, duk datang. Oh, ni dia ni selalu dengar suara je. Dengar suara macam orang tua, muda lagi ya. Barulah dia boleh mendakwa. Tuan-tuan nak ajak dia tengok terus. Mana boleh, kena bagi dengar dulu. Sebab tu kalau tuan-tuan meniaga pun, encik, sekarang encik jangan beli. Encik dengarlah dulu apa saya nak cakap. Dengar dulu ya. Itu kaedah orang menjual-menjual. Kalau tuan-tuan ikut kaedah Quran, semua jadi. Akak-akak, abang-abang sini meniaga pasar. Meniaga kedai makan. Tiru macam Rasulullah. Rasulullah, dia nak makan bila lapar, baru makan. Tuan-tuan kalau meniaga kedai makan, tunggu orang lapar, baru buka kedai. InsyaAllah laku. Ini orang tak lapar pun tuan-tuan buka. Masak sedap-sedap dan buka kedai waktu orang lapar. Confirm habis. Macam yang saya kata di Tanjung Malim. Satu kedai, dia cuma buka jam 1 petang. 12.45 tak buka. 12.55 pun tak buka. Tuan-tuan pergi ketuklah pintu dia. Halo, siapa di dalam? Saya di luar. Dia tak buka. Dia buka 1 petang. Masuk orang berderet-deret masuk. Pukul 3 habislah. Tu dia kikis tray bola pinggan. Habislah. Perniagaan dia 3 jam. Macam meniaga 12 jam. Kalau tuan-tuan rajin, buat rombongan. Sewa bah. Kita tanya Malik. Tengok dia buat. Masakan dia sedap dan dia tunggu orang lapar. Habis makanan. Jadi akak-akak di rumah pun kalau nak bagi nasi, habis, lauk habis, suruh anak-beranak makan waktu lapar. Jangan bagi makan pukul 10. Jangan bagi makan pukul 11. Jangan bagi makan pukul 12. Pukul 1 bagi makan. Tak sedap pun sedap. InsyaAllah habis. Makanan ni sedap pada dua. Yang pertama sedap lapar. Dengan sebab lapar mesti sedap. Yang kedua dengan sebab peri pun sedap. Wallahu a'lam tuan-tuan.